Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-hadithu at-tasi' wal isrun wal mi'ah. Hadis yang ke-129. وعن أبي برزة الأسلم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajul jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah. Muttafaqun 'alaih. Dari Abu Barzah al-Aslami, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Kemudian beliau kembali ke salah seorang dari kami. Kemudian salah seorang dari kami kembali ke tempat tinggalnya di pojok kota Madinah. Dalam keadaan matahari masih hidup. Dan beliau senang mengakhirkan salat isya. Beliau benci tidur sebelum salat isya dan bercakap-cakap sesudahnya. Dan beliau selesai dari salat subuh ketika seorang telah mengenal teman yang ada di sampingnya. Dan beliau dalam salat subuh membaca 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun alaih. Sepakat yang ada Imam Bukhari dan Muslim. Wa indahuma min hadithi Jabir wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idha ra'ahum ijtama'u ajjala wa idha ra'ahum abta'u akhara was subhu kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari hadis Jabir, salat isya kadang-kadang di awal waktunya, kadang-kadang di akhir waktunya. Jika Rasulullah melihat mereka telah berkumpul, beliau menyegerakan salat isya. Jika beliau melihat mereka agak lambat berkumpul, maka beliau akhirkan salat isya. Sedangkan salat subuh Nabi SAW biasa melaksanakannya ketika masih gelap. Wali Muslim min hadithi Abi Musa fa'aqabal fajra hinan syaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'arfu ba'dum ba'da. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Musa, beliau melaksanakan salat subuh ketika fajar shadiq telah muncul dan manusia hampir satu sama lain masih belum mengenal. Naam. Ila ahli. Ar-rahlu fi fathir ra wa sukunil ha. Maskanul insan. Ar-rahlu, ra-nya di fathah, ha-nya di sukun. Maknanya ialah tempat tinggal manusia. Wasyamsu hayyatun. Hayyatun ay bayda naqiyah qawiyatul athar. Hayyah di sini ialah masih putih, bersih. dan sangat kuat pengaruh sinarnya. Yang fatilu ay yaltafitu ila man khalfahu, yang fatilu maknanya ialah yaltafitu ila man khalfahu, menoleh ke jamaah yang di belakang beliau. Fi ghalas, al ghalas zulmatu akhir lail, zulmatu akhir laili idah talato fi dhoi'is subhi, ghalas itu adalah kegelapan di akhir malam yang telah tercampur dengan cahaya subuh. Dulmatu akhir lail idah talato bi boy is subhi. In syakal fajr ay tala al fajr, makna insyaqqal fajr ialah tala al fajr, telah terbit fajar shadiq. Nah, fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al faedatul ula istihbabu ta'jili salatil asri fi awali waktiha, istihbabu ta'jili salatil asri fi awali waktiha, disunahkan untuk menegakkan salat asar di awal waktunya. Dalam hadis ini digambarkan selesai salat ada seorang yang rumahnya berada di daerah yang paling pojok di kota Madinah. Sampai rumah matahari masih apa ini? Hayyah, masih hidup. Yakni masih bersih, menyala, dan masih kuat pengaruh sinarnya. Nah, al-faidatu tsaniyah, istihbabu ta'khiri salatul isya, wadhalika fi haqqi jama'ah fi makanin wahid. Wa adamul masyakka alaihim, wa fi haqqin nisa fi buyutihinna, disunahkannya mengakhirkan salat isya itu bagi yang jamaahnya ada dalam satu tempat seperti di pondok pesantren ya. Nah, dan tidak memberatkan mereka, di jamaahnya enggak ada yang berat. Nah, satu komando ya. Nah, nanti salat isya tengah malam. Ya sudah, semuanya memang ada di tempat itu dan tidak memberatkan. Dan juga untuk para wanita di rumah, mereka bisa melaksanakan salat isya di akhir apa ini? Waktunya. Al-faidatu ats-tsalitsah, taqdimu salatul isya fi awwali waqtiha. Idza ra'a ashabahu qad ijtama'u lis-shalah, melaksanakan salat isya di awal waktunya jika telah melihat para sahabatnya telah berkumpul untuk salat. Jadi kalau semua jamaah sudah berkumpul di awal waktu, ya sudah, segera dilaksanakan. Enggak usah kemudian bilang salatnya nanti ya, tunda. Padahal sudah kumpul semua. Jadi kalau ingin sholat isya di akhir waktu, diberitahukan sebelumnya supaya tidak memberatkan. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan, jamaah sudah kumpul di awal waktu, ya dilaksanakan di awal waktunya. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat, karahatun naum qabla sholatul isya. Jadi sebelum sholat isya makruh kalau tidur dulu. Khawatir bablas dari waktu pilihan. Nah, al-fa'idatu al-khamisah. Faedah yang kelima, karahatul hadis ba'da sholatul isya. Wahada fi haqqi man laysa indahu udran. Wahada fi haqqi man laysa indahu udran min daifin au dirasati ilmin au amalin fihi maslahatun lil muslimin. Maka berbincang-bincang setelah sholat isya, dan ini untuk orang yang tidak memiliki udzur, nggak ada udzur tapi ngobrol sana kemari setelah sholat isya, ini nggak boleh. Adapun yang punya udzur seperti adanya tamu atau ada pelajaran masalah ilmu atau ada tugas-tugas yang bermanfaat untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka tidak apa-apa. Nah, al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang keenam, istihbabu ta'jili salati subhi. Disunahkan untuk menyegarkan salat subuh. Dalam hadis ini digambarkan bahwa Nabi SAW sholat subuh bi gholas. Gholas itu berarti masih gelap. Gelapnya malam dicampur dengan cahaya subuh. Hampir saja satu sama lain masih belum mengenal, karena memang tidak ada lampu saat itu. Ya. Jadi kalau enggak ada lampu, atau kalau di sini lampunya mati, ya, itu jamaah satu sama lain masih belum apain, bisa mengenal. Itu namanya goles. Nah, jangan nunggu sampai terang sholat subuhnya. Barakallahu. Jadi kalau sudah masuk waktunya dan sholat sunnah wajar, langsung dimulai sholat subuhnya. Barakallahu. Itu sunnah. Digambarkan dalam hadis ini suasananya masih apa ini? Gelap. Satu sama lain masih belum saling mengenal karena gelapnya. Al-fa'idatu as-sabi'ah, istihbabu tatwilil qira'ah fi sholati subhi ma'a mura'ati halatil ma'mumin. Ma'a mura'ati halatil ma'mumin. Disunahkan memperpanjang bacaan sholat subuh, tapi harus memperhatikan keadaan makmumnya. Dalam hal ini digambarkan Nabi SAW sholat subuh membaca 60 sampai 100 ayat, tapi di sini disebutkan ma'amuratil halatil makmumin, dengan memperhatikan keadaan makmum. Ya, makmumnya ini siap dengan bacaan yang panjang ataukah tidak? Makmumnya ini fisiknya kuat-kuat ataukah lemah? Nah, kalau banyak anak-anaknya, banyak yang sudah sepuh, nah, ya sesuai dengan kemampuan. Jangan digasak saja. Ya, nah. Taib. Apalagi bacanya pelan. Nah, taib. Baca 5 juz. Nah, selesai sholat matahari sudah terbit. Nah ini terlalu ya, sungguh terlalu ya Pak Rafiq, keterlaluan, gulu. Jadi diperhatikan keadaan umum, diperhatikan awal mulai sholatnya, makanya sholatnya jangan diperlambat, segera dilaksanakan sholat supaya siapa ini tatwilul qiraah, sholatnya sudah pelaksanaannya molor, bacaannya molor juga. Nah, selesainya ya molor. Nah, akhirnya molor semua. Barakfikum. Taib. Jadi kalau mengikuti petunjuk Nabi SAW, semuanya akan beres dan disiplin insyaAllah ta'ala. Al-fa'idatu al-thaminah. Fa'idah yang ke-8. Halatul masajid zamanan nubuwah min adamil idha'ah. Walakinnaha munawwaratun bil iman wassalati wal ibadah. Halatul masajid zamanan nubuwah min adamil idha'ah walakinnaha munawwaratun bil imani wassalati wal ibadah. Keadaan masjid-masjid di zaman Nabi tidak ada penerangnya, akan tetapi diterangi dengan keimanan, dengan sholat dan ibadah. InsyaAllah ya, sampai tidak ada penerangnya. Itu menunjukkan betapa fasilitas-fasilitas di zaman itu serba kurang. Bukan serba terbatas, tapi serba apa ini? Kurang. Tetapi para sahabat masih semangat untuk sholat dan beribadah, karena penerang mereka itu bukan lampu, tapi apa ini? Al-iman. Kalau sekarang sudah biasa diterangi oleh lampu, begitu lampunya mati, maka semangatnya mati juga. Nah, ya. Apalagi subuh lampu mati, dah langsung sembunyi di sana. Nah, barakallahu. Karena mati pula semangatnya. Biasa dimanja dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Penerang kita adalah lampu, tetapi penerang utama kita ialah al-iman. Lampu nyala, lampu mati, sama bagi kita. Kita tetap rajin sholat dan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.